خالق الأرض والسماوات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, disebut-sebut Ustaz Ramli Nawai itu adalah sahabat sangat dekat karena paling tidak 5 tahun di PT IKI sekamar, di teman dekat dan barteran. Ketika di PT IKI saya kan dari pesantren, saya bahasa Arab saya lumayan gitu ya, tapi Inggrisnya jeblok. Kalau ada bahasa Inggris, dia yang membackup saya. Jadi teks itu di bahasa Inggris, teks Arab dia dari saya. Nah, saya terus melanjutkan bidang syariah, terus jurusan Quran, tafsir hadis kesininya gitu ya. Jadi S2 saya meneruskan itu, S3-nya juga masih kajian Quran. Nah, dia dulunya ketika S1-nya juga perbandingan agama. Dia seorang kristolog dan sedikit ya. Kristolog yang asli Islam itu sedikit, artinya dari Islam gitu. Hitungan saya itu cuman Bunyamin Rohan, ya Ramli Nawai. Yang lain kristolog itu tadinya mantan pendeta, gitu, mantan biarawati, lalu masuk Islam jadi kristolog. Jadi termasuk langka. Kita kehilangan dia. Sebelum ngaji, kita bahas tentang orang-orang kayak dia. Coba buka surat 5. Lupa ya, saya harusnya kalau saya ceramah bawa Quran terjemah. Ayo buka surat 5 ayat 54. Oh, saya dikasih Quran terjemah. Menghina. Dah ketemu? Bohong, bercanda. Sudah ketemu? Surat berapa? Nah, kita diskusi. Surat 5 ayatnya 54. Bapak Ibu mau ngaji, ngaji itu ajaran agama Islam tapi enggak bawa Quran, ngaji apa jadinya? Jiping. Apa jiping? Ngaji kuping, kupingnya 2, masuk kanan keluar kiri. Baca bawa Quran kalau mau ngaji. Bawa Quran, bawa buku, bawa catatan. Dan dalam ilmu pendidikan, semakin banyak organ yang terlibat dalam penyerapan informasi, semakin kuat kesan yang tertinggal. Itu ketentuan itu ya, apa nama rumusan pendidikan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu cuman ngaji nguping saja, ya cuman dengar. Kemudian hebatnya lagi, manusia itu disebut insan karena pelupa, lupa lagi. Jangankan yang tidak dihafal, yang sudah dihafal lupa enggak? Lupa, karena itu bawa Quran. Kalau Quran kan dijamin oleh Allah tidak hilang. Udah ketemu belum? Surat 5 ayat apa bunyinya? Siapa ada mic? Ada mic enggak? Ada mic, baca terjemahannya aja. Kalau disuruh baca Qur'annya nanti tajwidnya belepotan gimana? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, terus may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqami yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin aizzatin 'alal kafirin. Udah. Betul enggak? Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lamata laim. Dzalika fadlullah yuti may yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalau enggak salah ada di sini macam. Coba buka. Janji Allah judulnya di PowerPoint. Iya ya, baru ingat saya. Janji Allah, coba cari. Nah, kita bahas ayat ini dulu untuk mengenang Pak Ramli Nawai. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu percaya enggak kalau kita berdoa buat saudara kita yang wafat sampai? Percaya enggak? Oh, enggak. Kenapa sampai enggak percaya begitu? Yakin dengan kemampuan Allah. ragu, yakin. Kalau ada Pak Ramli sekarang wafat di barzah, lalu kita berdoa untuk dia, sampai enggak? Kayaknya ragu ya. Sampai. Kenapa sampai? Dalilnya apa? Karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada mukminin, mukminat, apa? Waladina, terus waladina yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal liladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ada ketemu enggak janji Allah judulnya? Bukan di PowerPoint, mungkin di luarnya. Bukan di folder dari PowerPoint, di luar. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang memintakan ampun kepada Allah. Tuhan ampuni kami, dan terus gimana? Ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami membawa iman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami dendam kepada mereka. Itu kan? Terus sholat jenazah doanya apa? Allahumma gfir lahu, kan? Jadi kenapa kita ragu gitu bahwa kalau apabila mendoakan, kita kan bukan anaknya. Ada kan yang ngomong gitu kan? Jadi kita yakin doa kita adalah diterima oleh Allah. Kita doakan Pak Ramli Nawai di barzahnya dapat rahmat dan ampunan Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan. Allahumma ighfir lahu. Amin. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran kharan min darih wa ahlan kharan min ahlih. Allahumma inkana muhsinan fazid fi ihsanih wa inkana musian fatajawaj an sayiatih. Allahumma la tahribna ajarahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anqulhu min dayqilhu wal qubur ila sa'atid dur wal qusur fi sidrim makhdud wa talhim mangdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub jazaa'an minka ya rabbal alamin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarin niran birahmatika ya aziz ya rahman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala muhammadi wa alihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah. Ada ya? Atau apa aja, apa ya? Murtad. Ada orang murtad enggak? Apa? Oh, diganti mungkin foldernya. Mu'alaf murtadin versus muhtadin. Ada. Jadi Pak Moko Ginta ceramah ada bukunya kan? Mu'alaf versus murtadin, ya kan? Saya bilang salah itu judulnya, harusnya muhtadin versus murtadin, harusnya orang yang mendapat bimbingan melawan orang-orang yang murtad. Nah, ada bukunya kan? Nah, kedai judul itu ada nggak? Murtadin coba. Muhtadin aja, muhtadin dulu. Jangan double atau D-nya. Oke, search. Tuh ada tuh, pas ada. Tapi ini itu. Word. Hmm. Atau kalau murtadin, coba murtadin. Murtadin yang diambil. Murtadin itu. Tebal deh kalau itu. Search. Nggak ada juga. Oke lah, nggak apa-apa, lihat aja Qurannya, yuk. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu andinihi dari agamanya, apa janji Allah? Fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, yang kaum itu mencintai orang-orang mukmin. Wa yuhibbunahu, dan kaum mukmin itu mencintai dia. Jadi ciri-cirinya adalah dia dicintai orang mukmin dan dia mencintai orang mukmin. Ciri yang pertama. Terus yang kedua, azillatin 'alal mukminin, dia rendah hati kepada orang-orang mukmin. Ada enggak orang yang tadinya murtad, tadinya orang kafir terus masuk Islam, udah Islamnya sombong, ada enggak? Hah? Ada enggak orang tadinya non muslim kemudian dia masuk Islam, udah masuk Islam sombong, merasa lebih Islam ketimbang yang lain, ada enggak? Ada. Enggak kena dengan sifat ini. Orang yang masuk Islam itu harusnya apa? Rendah hati kepada orang lain. Apa coba cara sombongnya? Dia lebih merasa islami ketimbang orang Islam turunan. Iya. Sering gitu kan? Nah, itu enggak cocok dengan ayat ini. Orang itu. Jadi harusnya yang disifati oleh Allah itu, nah ini ada. Hah? Ini murtadin artinya. Terus, coba terus ayatnya. Ini kurang jauh ya. Sebab-sebab orang murtad. Satu, sombong terhadap Allah atau terhadap makhluknya. Sombong itu sifat yang pertama kali penyebab orang murtad. Ustad udah sombong, ah dekat murtad dia. Ustad, kiai sombong dekat murtad. Nggak percaya? Lihat sejarah. Siapa itu Barsiso? Ayo. Siapa itu Balam bin Ba'uro zaman Nabi Musa? Dia orang alim tapi sombong, akhirnya sesat. Lihat aja. Kalau Bapak belajar Al-Quran, nanti Bapak akan ketemu surat 39, 71, 72. Di atasnya aneh itu Quran itu, bukan aneh ya. Di atasnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam mazumara. Digiring orang-orang kafir itu ke neraka jahanam berbondong-bondong. Terus kan? Pada ayat 72-nya lalu dikatakan qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabiisa maswal mutakabbirin. Masuklah kamu, masukilah oleh kamu pintu-pintu neraka itu. Kamu kekal di neraka. Terus, dan itulah seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Di atasnya yang digiring orang kafir, di bawahnya itulah tempat yang pas buat orang yang sombong. Apa itu artinya? Kesombongan adalah sebab utama kekafiran. Lihat lagi umpamanya surat 6 ayat 146. Kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzina takabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan belokkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Dibelokkan, ayatnya gak masuk. Maaf ya, aduh memang saya gak tahan pakai peci. Ya, jadi sombong. Bapak-bapak hati-hati. Sombong, udah. Dibelokkan. Saya tidak perlu cerita siapa orangnya, tapi saya pernah punya pengalaman. Waktu jadi dosen di PT IKI, saya tamat tahun 83, 84 diangkat dosen tafsir hadis di PT IKI. Terus tahun 85 ada seorang doktor muda tamatan dari Timur Tengah diangkat dosen usul fikih di PT IKI. ketika istirahat, kita di ruang dosen semua istirahat, sama-sama dosen kumpul di ruang dosen. Ada tamu yang datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus dia mengenalkan diri apa? Disebut namanya dokter titik-titik disebut namanya. Dokternya disebut. Dokter terus itu keliling, dokter disebut. Gitu. Kita terbengong-bengong aja. Begitu duduk, langsung nggak dipersilahkan nggak apa-apa, dia cerita tentang kehebatan dia. Dialah dokter termuda dari Asia. Kalau Bapak Ibu tahu siapa dia, terkaget-kaget. Oh, pasti begitu. Tapi jangan saya kasih tahu, karena dosa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya. Nah, udah. Nah, bagus. Sombong. Terus, berlebih-lebihan dalam sesuatu. Termasuk dalam beragama. Ada orang berlebih-lebihan dalam agama. Ekstrim, merasa paling Islam, murtad itu nantinya. Dalam Quran disebut berkali-kali itu, Allah tidak akan layah di manhua musrifun kadzab. Musrif itu orang berlebih-lebihan. Kalau ada orang beragama ekstrim patuh atau ekstrim bandel, murtad itu. Coba aja lihat. Nggak percaya, Bapak tahu kan jil apa jil? Oh, iblis. Coba Bapak lihat. Di dalam Islam ada liberalis, ada liberal nggak di dalam Islam? Ada. Ada dalam Islam. Ada fundamental nggak dalam Islam? Ada. Tetapi ketika liberal menjadi kecenderungan, murtad dia. Atau fundamental menjadi kecenderungan, murtad. Kan dalam Islam itu ada unsur-unsur liberalnya. Bagaimana gak liberal? Islam kata-kata kan liberal kan? Apa kata Nabi? Fa'ilam tastahi fasna masyita. Liberal kan? Kalau kamu gak malu dengan Allah, lakukan apa yang kamu lakukan. Liberal gak itu? Liberal banget. Tapi apakah liberal terus? Teruskan. Nah, apa kata Nabi coba? Kullu nas yadkhuluna jannah illa man aba, kan? Semua manusia akan masuk apa? Surga kecuali yang enggak mau. Kalau gitu yang enggak mau dipaksa enggak? Enggak, liberal itu, liberal. Tapi ada enggak fundamentalnya? Jadi manusia itu ada jabariyahnya, ada qadariyahnya. Manusia yang benar itu, kalau cenderung ke jabariyah, murtad. Cenderung ke qadariyah, murtad. Islam itu jangan diembel-embel. Ada jangan Islam fundamental, ada jangan Islam liberal, ada jangan Islam apa kontekstual. Ngapain diembel-embelin? Islam ya Islam. Ya, berlebih-lebihan. Yang ketiga, mendustakan sebagian ayat Allah. Itu penyebab murtad. Yang keempat, tasahul. Apa tasawul itu? Meremehkan atau mengolok-olok ayat-ayat Allah atau apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya kitab suci yang paling porno di dunia adalah apa itu? Nyebut lagi dosa itu. Jangan nyebut nama, gibah itu. Udah aja cukup tahu. Itu adalah tasawul itu. Terus apa lagi? Ragu-ragu terhadap ayat Allah. Terus hubud dunia materialistis, ya murtad itu. Orang miskin kasih supermi, pindah agama. Terus dililit kesulitan duniawi, fakir, kadal fakru ayakuna kufron. Ini penyebab murtad. Terus cara-cara menyongsong hidayah. Nah sekarang balik, kan tadi judulnya murtadin versus muhtadin. Bagaimana untuk memperoleh hidayah Allah? Lama-lama nih jereng juga saya kalau begini terus. Kenapa nggak begini? Oke, membuka diri dengan mendayagunakan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran untuk menerima kebenaran. Dalam agama disebut inabah yang begini itu. Allahu yajtabi ilaihi mayasya wa yahdi ilaihi man yunib. Orang akan dibimbing oleh Allah kepada jalan ridhonya kalau dia mendaya gunakan apa tuh? Akal pikiran, terus pendengaran, terus penglihatan, dan akal pikiran. Hidayah akan sampai ke dia. Terus rendah hati kepada Tuhan dan kepada makhluknya, tidak sombong. Hidayah akan datang kepada dia. Terus berdoa memohon petunjuk, makanya diwajibkan berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib itu. Minta petunjuk. Mana si adek? Nyebut wajib. Dek, sini dek. Pakai mic. Lucu. Itu kalau ngaji, bawang ngaji anak-anak sudah tahu wajib tuh. Makanya yang hamil suruh ngaji. Biar anaknya ikut ngaji dalam perut. Berusaha mencari hakikat kebenaran. Terus mengamalkan apa yang diyakininya benar dari Allah, disebut apa? Taufiq. Terus macam bentuk hidayah, hidayatul wujudan, naluri, hidayatul hawas, indera, hidayatul akli, akal, dari tidak mengerti menjadi paham, hidayatul din, iman, dari ingkar kepada percaya, dan terakhir hidayatul taufiq, bukan taufiq hidayat ya, hidayatul taufiq, taufiq hidayat mantunya Pak Agung Gumelar. Hidayah taufik sesuai antara keyakinan dengan amal perbuatan, dari tahu menjadi amal. Hidayah. Terus. Nah, Allah mengganti yang murtad. Ayat yang tadi dibaca itu. Ya. Kenapa? Ini. Enggak ada. Kenapa? Wah, yang tadi yang diterjemahkan yang tadi itu. Nah, kita rinci saja. Yuk, terus. Ya. Nih, kita lihat. Nah, Pak Ramli posisinya di sini. Pak Ramli itu enggak tahu, kayaknya enggak dicatat ya. Banyak sekali dia berhasil mengembalikan orang yang murtad kepada Islam. Itu jasa yang luar biasa itu. Almarhum Pak Ramli, 2 hari yang lalu wafat ya. 2 hari yang lalu ya. Sekarang minggu kan? Ya Jumat kan. Ya. Jadi belum lama itu kan. Tapi tolong Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran bagi kita. Pak Ramli itu mendirikan Arimatea, pendiri dia. Tapi saking semangatnya dia lupa. Ternyata dia disusupi oleh orang Kristen kan. Tahu kan siapa namanya? Sebut aja sekarang. Diki Chandra. Jadi yang mengobrak-abrik Arimatea itu Diki Chandra. Jadi dia kesusupan, akibatnya difitnah Pak Ramli. Akibatnya bubar. Itulah umat Islam, makanya harus apa? Waspada. Begitu jahatnya orang Kristen itu. Tapi dari sini jangan lalu demo dah. Udah pelajaran. Jadi tragis itu Arimatea itu. Nah, coba sifat-sifatnya apa? Jadi kalau ada orang murtad, kata Allah jangan sedih, karena nanti Allah akan ganti dengan kaum yang sifatnya 5 ya. 1, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kenapa disebut 7? Karena ini dibikin 2 tuh. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Terus rendah hati terhadap orang mukmin, menjaga kehormatan diri di hadapan orang-orang kafir, selalu berjuang di jalan Allah, dan mereka teguh pendiriannya, tidak takut terhadap caci maki orang-orang yang mencaci. Ya. Jadi itu menjaga kehormatan di hadapan. Jadi kenapa disebut 7? Yang nomor 1 jadi 2, yang nomor 3 jadi 2 juga. Ada 7. Jadi kalau disebut 5 ini rinciannya. Kalau disebut 7, Allah mencintai mereka, yang keduanya mereka mencintai Allah. Terus rendah hati terhadap orang mukmin, ya. Menjaga kehormatan di hadapan orang-orang kafir, seberjalan di hadapan Allah, mereka teguh pendiriannya, kemudian tidak takut. Dicaci maki juga jalan aja terus. Enggak takut ditembak, enggak takut apa-apa. Yang saya lihat itu siapa yang begini tuh? Irene Handono gitu ya. Pak Moko Ginta gitu. Itu kan diancam berkali-kali jalan itu terus. Ya. Oke. Terima kasih. Bahasan kita sekarang apa sih? kita akan membahas bencana umat dan solusinya secara Quran. Oke. Ini karena harusnya dijauhin ya. Kecil ya kelihatannya ya. Sebentar, sebentar, kita coba aja. Kalau dijauhan digedein. Ya. Sesungguhnya ayat ini menerangkan tentang kebejatan, saking kesalnya, bejatan orang Israel, tapi diancam oleh Allah. Tapi dalam Quran itu kan al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan karena Israelnya, tapi umumnya siapa? Karena Allah enggak nyebut Israel di sini. Ayatnya surat berapa tuh? Surat 3 ayat 112. Pasti akan ditimpakan kepada mereka manusia kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, dan mereka akan kembali mendapat murka Allah, dan juga akan ditimpakan kepada mereka bencana kemiskinan. Jadi ada dua bencana itu. Yuk rinciannya. Nih, begini. Jadi bencana itu ada dua. Satu azillah, sebelah sana tuh. Terjemahannya azillah apa di atasnya? Kehinaan. Kapan manusia itu hina? Tiga, apabila dia kufur kepada Allah, syirik, kemudian apa? Fasik. Kufur, syirik, dan fasik itu adalah pertanda hina di hadapan Allah. Allah menawarkan bagaimana caranya agar jangan hina. Hablun minallah, tali dari Allah, bukan tali kepada Allah, tali dari Allah. Gimana tali dari Allah itu? Kepada orang kafir harus diajarkan apa? Yang paling atas tuh iman. Kepada orang yang syirik diberikan pelajaran apa? Tauhid. Kepada orang yang fasik diajak apa? Takwa. Maka manusia menjadi mulia. Persoalannya adalah di mana tali Allah itu dibimbing. Nah, satu di sini, madrasah, pesantren, dan masjid. Jangan nyari iman di pasar, karena di pasar orang tukang bohong. Itu. Jadi di mana? Madrasah, pesantren, dan masjid. Nih caranya. Jadi ujung-ujungnya apa kalau gitu? Madrasah apa? Pendidikan. Pesantren? Pendidikan. Masjid? Amal dari pendidikan. Lucu di Jakarta ini, orang bangun masjid banyak, megah-megahan, tapi pendidikannya enggak. Akibatnya gimana? Lumbungnya gede-gede, padinya kosong. Karena harusnya apa? Sawahnya dulu gitu, baru lumbungnya. Coba, percaya enggak? Tahu makmurnya masjid enggak? Ukurannya apa? Lihat jamaah apanya? Subuh. Bapak tinggal di mana? Cakung. Bapak suka sholat subuh ke masjid enggak? Dilihat asharus sujudnya iya. Berapa sap di masjid Bapak? Dua sap. Satu sapnya berapa orang? 20. Jadi kurang lebih 40. Lumayan dong. Ah, yang benar Bapak. Enggak. Dikontrol nanti. Hitung lagi. Iya hebat itu. Kalau jamaah subuhnya masih 40, masih hebat itu. Kadang-kadang dikurang lagi. Sekarang Bapak kan begitu diteren-teren, turun lagi. Sap yang keduanya gak penuh. Iya kan. Sebut saja Bapak masjid di Jakarta yang paling makmur masjid apa? paling makmur. Ayo. Pak, sunnah kelapa. Bapak lihat jamaah subuhnya, ayo. Ayo, berapa sob? Saya tahu, saya juga ngisi, Bapak. Coba pengajian maghribnya, tapi lihat subuhnya. Padahal kalau Bapak tahu ayat Qur'annya gimana? Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa indikasinya? Lihat jamaah subuhnya. Ayo, kenapa sama subuh? Karena subuh adalah yang paling berat. Iya, subuh. Ya. Termasuk di Al-Arab, lihat jamaah subuhnya. Iya, jamaah subuhnya berapa? Ada 6 orang. Iya. Bahkan ada masjid azannya dia, qomatnya dia, imamnya dia, makmumnya dia. Ya, masjid. Kenapa? Karena orang tidak lagi mengirim anaknya ke pesantren karena takut gak jadi camat, takut gak jadi bupati, takut gak jadi pejabat. Padahal pesantren sekarang sudah berubah, bukan pesantren sarungan lalu budukan. Pesantren sekarang sekolahnya, Bapak tahu. Kapan-kapan Bapak ke daerah Sukabumi Selatan, lihat, itu ada pesantren besar, sekolahnya SMP, pendidikannya umum. Tinggi. Lihat, itu ada pesantren namanya Pesantren Darul Amal. Kapan-kapan? Atau Bapak mau tahu di Cianjur, lihat ada di pesantren Al-Maksum Mardiyah, pesantren besar itu. Bandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang tidak pesantren. Jangan-jangan megahan kita, jangan-jangan kualitasnya, sarananya bukan kita. Jadi, jadi kita nggak doyan anak itu ke pesantren. Terus ada lagi kesan, jadi ustadz itu kere. Itu ustadz zaman dahulu, karena ustadz dahulu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Gitu. Dan sekarang enggak, karena kalau dia profesional, dia akan dihargai. Agama disajikan secara sistematis, secara terstruktur, secara manajemen, akan dihargai orang. Dulu iya, sekarang dirubah pola. Ya, jadi nih takdir Allah. Maka manusia akan mulia. Jadi yang gini-gini atau yang bikin mulia manusia itu pengajian gini. Oke, terus yang kedua, bencana itu al-maskanah. Al-maskanah itu kemiskinan. Kemiskinan itu ada tiga. Miskin harta disebut miskin. Miskin ilmu disebut apa? Bodoh. Miskin budaya disebut terbelakang. Allah menawarkan dalam ayat yang tadi bagaimana cara mengatasi problematika kemiskinan ini, kata Allah, hablun apa? Jawab dong. Nah, ustadznya udah teriak-teriak enggak dibantu. Hablun? Nah, gitu nyamber dikit ke. Ini mah udah ngaji enggak bayar, malas amat ngomong. Bayar enggak sih ngajinya? Bayar. Hablum minannas. Nah, bagaimana tadi hablum minannas itu? Hablum minannas bukan salaman. Apa? Orang kaya peduli kepada yang gitu. Orang pintar peduli kepada yang bodoh. Orang yang maju peduli kepada yang terbelakang. Di mana letaknya ini? Hablum minannas itu lewat pendidikan, penelitian, pelatihan dan sekolah. Orang miskin enggak bisa sekolah. Kenapa? Enggak punya apa? Hubungkan oleh ustaz dengan orang kaya. Maka jadi dia bisa sekolah. Orang bodoh gak bisa maju karena bodohnya. Hubungkan dia dengan orang pintar, orang terbelakang dengan orang maju. Itu hakikat hablum minannas, bukan salaman doang. Hablum minannas, man masaro sayati min sama. Barang siapa yang menyapu kepala anak yatim, ghufiro lahu, diampuni dosa orang itu sebanyak rambut yang terlewati sapuannya. Ada anak yatim, kesek-kesek. Dapat pahala enggak? Dosa. Maksudnya apa maksudnya? Kalau ada anak yatim ditanya, enggak usah dikesek-kesek juga pernah. Sekolahnya di mana, Nak? Gitu. Bagaimana biayanya? Enggak ada itu. Santunin anak yatim, anaknya tuh. Dikesiapin amplop, anak yatimnya lewat, cek matinya. Cek. Masa itu caranya? Santuni. Nih. Baru bahagia manusia kalau pinter. Jadi hablum minannas itu adanya pada penelitian, pelatihan, dan sekolah. Itu pendidikan. Dengan kata lain, bencana umat itu hanya bisa diatasi dengan pendidikan, baik adzillah maupun al-maskanah. Coba lihat bagaimana situasi manusia. Tujuan hidup mukmin. Sebelum diuraikan nanti nyontek. Jawab sekarang. Bu. Ibu apa Mbak? Mbak apa Teteh? Mbak aja. Mbak. Apa yang Ibu tuju? Mbak yang Mbak cari, Mbak tuju apa hidupnya? Menjadi doa Allah. Benar. Mbak. Tujuannya apa? Tujuan hidupnya? Nyari contekan ke pinggir-pinggir. Ke sini. Apa tujuannya? Apa? Beribadah kepada Allah. Tujuan. Mengabdikan diri kepada Allah. Oh, ini cari doa Allah. Ini. Kenapa? Mendapatkan surga Allah. Ini. Selamat dunia akhirat. Ini. Selamat dunia akhirat. Ini. Sama. Ibu enggak boleh kalau jawab ujian sama gitu. Enggak lulus itu. Jadi ibu-ibu apa tujuan hidup ibu? Apa? Mengabdi. Bukan tujuan kalau itu, tugas hidup mengabdi kepada Allah itu. Tujuan. Tahu tujuan enggak? Goal tuh. Apa? Apa? Selamat dunia akhirat. Bapak-bapak tujuannya apa? Hidup. Enggak ada tujuan. Allahu Akbar. Udah tua-tua gini gak tahu tujuan hidup. Kasihan amat nih umat. Ayo yang ganteng pakai jenggot, tujuan hidupnya apa? Apa? Mencari ridha Allah. Tujuan hidupnya mencari ridha Allah. Bapak yang sepuhan karena bapak wajahnya kiai. Apa tujuan hidup? Ridha Allah. Semua ya ridha Allah ya. Benar. Mencari ridha Allah benar tujuannya itu. Kalau tujuan harusnya bukan mencari. Mencari itu kan pekerjaan apa? Mendapat gitu, ridha Allah. Benar itu. Mana Qurannya? Itu tugas kasep, tugas hidup itu ibadah. Yang bapak tanya adalah tujuan. Tujuan hidup itu, yang bapak tuju itu apa? Selamat ya, bukan bahagia. Selamat ya. Jadi Rabbana atina fid dunya selamatan, begitu. Selamatan di situ kan? Ya, Rabbana atina fid dunya selamatan wa fil akhirati selamatan, begitu. Selamat dunia gitu. Selamat apa bahagia? Itu juga udah dikasih contekan baru berubah bahagia. Apa tujuan hidup? Ayo. Subhanallah, ini pengajian Al-A'raf enggak tahu tujuan hidup udah tua-tua gini. Jadi selama ini enggak tahu tujuan mau kemana gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini umat enggak tahu tujuan hidup ya Allah. Bukankah kita selama ini berdoa Rabbana fid dunya hasanah? Itu yang dituju itu apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus? Jadi tiga, bukan dua. Bukan bahagia dunia, bahagia akhirat. Apalagi? Bebas neraka. Itu tujuannya. Masa bapak ibu udah setua ini gak tahu tujuannya mau kemana? Dirubah-dirubah hidup gak tahu tujuan. Ya Allah bingung amat. tapi nggak tahu. Lucu ibu tapi nggak tahu. Oke, ya kita lihat bagaimana rinciannya. Tujuan kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan selamat ya, bukan. Selamat itu bahasa Arabnya selamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Itu selamat artinya. Kalau ini hasanah. Hasanah itu adalah bahagia atau baik. Baik itu apa? Selamat dan senang. Bukan selamat saja. Selamat dan senang. Selamat itu enggak celaka, kalau senang terpenuhi kebutuhan. Itu hasanah namanya. Nah, jadi tujuan hidup kita ini tiga. Apa? Bahagia dunia, terus bahagia akhirat, dan bebas neraka. Kata Allah di dalam Quran surat berapa itu? Ada tuh contekannya. Surat berapa? Al-Baqarah ayat 201. Tujuan hidup. Nah, terus kata Allah dalam surat 102-nya apa? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka akan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi yang mendapatkan mencapai tujuan itu usaha apa doa? Oh ya? Usaha. Usaha dan dari mana Bapak paham usaha dan doa dari ayat ini? Ayo. Kenapa Bapak bisa paham usaha dan doa? Ayo. Kenapa? Oh, kealingan Bapak ya. Oh, nyari contekan dasar. Ayo, kenapa Bapak berpendapat yang menghasilkan itu doa dan usaha? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Hadiah, hadiah. Ayo, kenapa? Kenapa? Ayo, kencengin. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Bapak berkesimpulan yang menghasilkan itu adalah doa dan usaha dari ayat ini? Kenapa Bapak berkesimpulan itu? 201 apa? Hah? Dicari terus? Oh, akhirat harus berdoa. Kalau dunia kerja aja, gak usah doa gitu. Keliru abu-buma. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Karena dari ayat 2, surat 2, 202, Allah mengatakan apa yang mereka usahakan, siapa yang berusaha, dapat. Iya. Allah yang maha cepat perhitungannya. Bukan. Pertanyaan Bapak, Bapak lagi masih tuaan Bapak dan saya. Pertanyaan saya, kenapa jenggotnya panjangan dia? Pertanyaan saya adalah, biasa ngajar anak santri ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak berkesimpulan yang menghasilkan itu doa dan kerja? Itu pertanyaannya. Dipahami dari ayat ini. Ya. Ikhtiar, Bapak Mama. Di sini bukan ikhtiar, kasab, usaha. Enggak ada. Ayo, ayo. Enggak apa-apa. Ini ngaji bareng namanya, ayo. Iya. Pertanyaan saya dari ayat ini, Nyerah? Ah, ayo, gimana? Pakai peci, Bapak. Saya enggak pakai, pinteran Bapak. Hah? Kenapa ya? Ya, ayo. Kak. Ya. Iya, betul. Saring sinergi. Kenapa kita memahami itu dari ayat ini? Itu pertanyaannya. Nggak ada. Ya. Jadi kalau kerja dunia tidak perlu doa. Perlu juga. Iya. Yuk. Karena dalam ayat ini Allah menjanjikan Ya, ya, ya, dikit lagi, dikit lagi. Jadi kalau gitu kesimpulannya? Doa adalah salah satu usaha. Itu tuh, dikit lagi, ayo. Bukan. Aduh, sebenarnya udah agak nyambung-nyambung, tapi kok konklusinya enggak pas ya. Baik, begini. Lihat ayatnya, ayat itu. Al-Baqarah 201 dan 202. Lihat. Di ayat awalnya apa? Wa minhum, dilihat di situ. Ada enggak? Man yaqulu. Man yaqulu apa? Orang yang berdoa. Atas ya. Di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami anugerahilah kami kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat, dan bebaskan ke neraka, ya kan? Doa kan di atas. Ayat 202-nya apa? Mereka akan memperoleh sebahagian dari hasil usaha, bukan hasil doa. Ngerti gak? Kalau yang menghasilkan adalah doa, maka pada ayat 202-nya akan begini. Ulaika lahum nasibun mimma qalu, mereka akan memperoleh hasil doa. Tapi di sini hasil apa? Usaha. Iya kan? Kasabu di sini kan? Atau kalau bapaknya yang penting adalah kasab, enggak apa-apa enggak berdoa, maka di atas akan begini, wa minhum mayaksibu, di antara mereka ada yang usaha. Mereka akan menghasilkan usaha. Tapi di atasnya doa, tapi yang menghasilkan apa? Usaha. Artinya apa? Doa dan usaha harus sinergi, kata si abang tadi itu. Paham kan dikirakan maksudnya? Ya. Jadi kenapa di atasnya man yaqulu, di sininya adalah kasabu. Kalau yang penting adalah kasab, maka di atasnya yaksibu, di sininya kasabu. Kalau yang penting doa, di atasnya yaqulu, di sininya qalu, doa-doa juga. Jadi di sini yang sebagian mereka berdoa, tapi yang menghasilkan apa? Usaha. Artinya apa? Doa dan usaha harus sinergi. Makanya silakan aja Bapak enggak percaya kepada pemahaman ini. Bapak berdoa dari pagi ke pagi, terus enggak kerja, dapat duitnya enggak? Enggak. Terus ada orang sekarang tidak berdoa, dia seperti orang kafir, kerja aja dapatnya, dapat. Cuman apa tadi? Kalau dapat dia sombong. Kenapa? Enggak menggantungkan diri kepada Allah, malahan kafir dia. Maka di akhiratnya enggak dapat apa-apa. Surat berapa? Surat yang itu, ayatnya 200. Lihat. Cuman terjemahan Departemen Agama keliru, besar itu. Tolong Bapak baca ayat 200-nya. Aduh, enggak pakai kacamata, masih muda rupanya. Terus di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia. Ada kata kebaikan di situ? Ada. Benar enggak? Coba lihat di teks Qur'annya, ada kata hasanah enggak? Wa minan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada kata hasanah enggak? Enggak ada. Orang kafir enggak pernah mikir hasanah. Sikat saja dunia. Makanya bahaya sekali terjemahan ini. Bukan sekedar salah, bahaya. Orang kafir pernah mikir halal haram enggak? Enggak. Hasanahnya enggak ada, di Qur'annya enggak ada. Di situ ada disebut kebaikan terjemahannya. Keliru ini, keliru. Yang hasanah itu orang beriman, ayat 201. Orang kafir mah enggak ada mikir hasanah. Di Qur'annya pun tidak. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada hasanahnya enggak, lihat di Qur'annya? Enggak ada. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhiratnya enggak dapat. Di dunia boleh jadi dapat orang kafir itu. Tapi di akhirat enggak dapat. Dan di dunianya dia tidak mikir hasanah, tidak mikir kebaikan, enggak. Pokoknya dapat sikat. Jadi kalau orang-orang Islam yang lalu apa? Apa? Lalu. Lalu dia menghalalkan segala cara dengan korupsi, itu perbuatan orang kafir. Ya. Ada koruptor enggak di sini? Angkat tangan coba, mana? Ayo, kenapa nggak ngaji? Koruptor. Karena kalau ngaji nggak korupsi. Saya yakin sekarang berpendapat bahwa dosa yang tidak diampuni itu dulu cuma satu, apa? Syirik. Sekarang apa? Korupsi. Nggak diampuni itu. Gimana coba nggak diampuni? Ayo. Kalau dia korupsi tahun 2000, terus ngaji di Wali Songo tahun 2006, ingat kan? Nah, lalu dia ingat korupsinya berapa, gak usah banyak-banyak, 10 miliar aja, 10 miliar dia kembalikan ke Intan, 10 miliar. Pertanyaannya, selesai gak dosanya? Selesai gak? Ayo, kenapa enggak? Karena tahun 2000 yang berhak kepada 10 miliar sama gak dengan 10 miliar tahun 2006, sama gak? Enggak. Kembalinya tidak kepada mustahiknya lagi. Makanya tidak bisa diampuni orang korupsi itu. Terus apa lagi? Udah, disedekahkan aja ke masjid. Diterima gak sedekahnya? Terima gak? Tidak. Kenapa gak diterima? Karena kata Quran surat 2 ayat 267, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Diinfakkan itu harus yang thayyib. Hasil korupsi diinfakkan. Wudu itu baik apa buruk? Wudu ibadah bukan? Ibadah. Coba wudu pakai air kencing. Ayo, dapat pahala enggak? Enggak bisa. Jadi hasil korupsi itu disedekahkan, enggak. Dan enggak diterima oleh Allah. Dikembalikan tidak kepada yang berhak lagi. Gimana cara minta maafnya? Kepada Allah diulangi. Kemana pulanginya? Kerame-rame. Dasar ibu madasar pengen diberi. Oke, udah tahu sekarang. Jadi kalau sekarang ditanya, Bu, ibu pulang dari Al-A'raf sudah dapat. Tujuan hidup orang mukmin apa? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Pertanyaan kedua. Fid dunya hasanah apa wujudnya? Wujudnya materi. Oke, materi apa materi? Harta, ya, harta, tenang, ya, iya kan, di dunia sana. Oke, sehat, ya, di dunia itu. Fil akhirat sana wujudnya apa? Masuk surga, ya, masuk surga. Kalau begitu perlu nggak waqina adzabannar? Kenapa? Karena tidak semua orang yang masuk surga bebas neraka. Ada yang apa dulu? Mampir. Mending mampir sebentar. Kalau lama, bukan mampir, ngendon. Di mana? Di neraka. Makanya kehidupan yang bahagia, benar-benar bahagia, tiga. Masuk surga tanpa ngendon di neraka. Lewat enggak? Semua pasti lewat. Kata Quran itu surat berapa? Nggak tahu. 19, 70, 71. Nanti aja. Nggak ada nggak lewat neraka. Cuman lewatnya ada yang, nah, kalam himbil basor. Oke. Jadi tiga ya, tujuan hidup tiga. Coba. Sekarang dari sini pulang sudah tahu tujuan hidup mukmin bagi menurut Al Quran ada berapa? Ya. Jawab berapa? Ya. Satu. Ya. Fid dunya hasanah, terus fil akhirati hasanah, terus waqina adzabannar. Tiga, bebas neraka. Oke. Terus gimana caranya memperoleh itu? Oh, jadi ini jadi ceramah tuh ya. Untuk bahagia dunia adalah uang. Uang diperoleh dari sekolah, melahirkan ilmu pengetahuan teknologi, dari penelitian, hasil kerja keras, lahir bahagia dunia, dapat duit. Orang malas tidak akan dapat bahagia dunia. Orang bodoh sengsara di dunianya. Kerjanya paling capek, dibentak-bentak, gajinya paling kecil. Ya kan? Sengsara dunia itu. Ada gak yang begitu? Banyak. Mana? Gak mau ngaku. Oke. Bagi akhirat apa? Wujudnya masuk surga. Modalnya apa? Di pesantren, lahir iman. Dari masjid, lahir amal soleh. Bagi akhirat, masuk surga. Pertanyaannya, kenapa pakai masih perlu waqina adzabannar? Karena sebaik-baiknya manusia, Bapak bayangkan saking baiknya sampai ngeden saya nyebutnya. Sebaik-baiknya manusia tidak pernah ada yang tidak berdosa. Karena itu perlu apa? Waqina adzabannar. Nah, yang ketiga, yuk. Nih, untuk selamat dari neraka apa? Taubat memperoleh apa? Magfirah, taat memperoleh rahmat, bebas neraka. Jadi kalau gitu cara untuk memperoleh yang tiga tujuan tadi, apa tujuan itu tadi? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Tiga itu apa? Ada berapa cara memperolehnya? Ada enam masing-masing. Yang terakhir ini nih, taubat memperoleh magfirah, taat memperoleh rahmat. Oke. Dah? Kenapa? Yang kedua diulangi katanya. Oh, kecepatan. Akhirat adalah modalnya di mana diperoleh? Di pesantren. Lahir apa? Iman. Enggak, saya enggak pernah nyantren. Loh, ibu-ibu dapat ilmu dari siapa? Dari ustad. Emang ada ustad yang enggak nyantren? Bukan ustad itu, ustid namanya. Iya. Banyak orang cerita agama, enggak pernah nyantren, blabli bu, baca Quran aja belepotan, jadi penceramah. Ditanya lagi. Ditanya masalah agama, udah nyesatin. Tahu enggak nyesatin? Coba. Di TV, iya. Pak Umay pernah lihat ada seorang ustad kondang ditanya sama presenternya, ustad bagaimana hukumnya transplantasi kornea mata? Kata, haram itu. Kata dia. Dalilnya apa? Innal basara wal fuada kullu ulaika innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika akan anhu mas'ula, surat al-Isra. Sesungguhnya basor apa? Sama apa? Pendengaran apa telinga? Pendengaran. Wal basoro apa? Penglihatan. Mata apa penglihatan? Penglihatan. Wal fuada, al kabda, hati atau pikiran? Akal pikiran. Akal pikiran. Yang ditanya itu bukan telinga. Telinga bahasa Arabnya uzun. Yang ditanya apa? Sama. Fungsinya. Yang ditanya bukan mata, mata bahasa Arabnya al-ain. Yang ditanya apa? Al-basor, penglihatan. Coba bayangkan bagaimana enggak sesat itu ustad berfatwanya. Transplantasi kornea mata, bukan transplantasi basor, bukan. Yang ini itu fisik ini. Boleh enggak transplantasi kornea mata? Boleh. Boleh. Yang ditanya itu bukan matanya. Matanya ini kan benda. Jadi apa nanti? Tanah. Yang ditanya apa? Fungsinya nanti. Udah gitu, salah yang kedua apa? Saya sampai terbongong-bongong. Ah, si ustad ini. Saya lagi mau pergi, lagi pakai dasi, enggak sengaja nonton TV pagi, kuliah subuh. Alah, begitu. Terus berikutnya apa? Coba bayangkan, tadinya orang buta katanya dikasih donor mata, akhirnya dia bisa melihat, dipakai nonton ngintip orang mandi, kata dia. Kan dosa itu yang nyumbang, salah lagi. Dosa gak itu orang donornya? Tidak, enak aja. Yang make, yang ngintip siapa? Yang make, masa dosa dia? Tapi kalau tadinya buta kemudian jadi melihat terus baca Quran, yang donornya dapat pahala enggak? Dapat. Kenapa, yo? Innamal amalu binniat. Karena niat orang itu nyumbang mata buat kebaikan, ketika dipakai sesuai niatnya, dia dapat pahala. Tapi ketika disalahgunakan, yang salah siapa? Yang make, enggak nanggung. Sama. Orang bikin Masjid Al-A'raf di sini, terus dipakai pacaran di sini, nanggung dosa enggak dia? Enak aja. Yang pacaran siapa, yang dosa siapa. Tapi kalau dipakai ngaji dapat pahala gak dia? Dapat, karena niatnya untuk itu. Hebatnya Islam begitu. Innamal a'malu bin niat. Makanya perlu niat. Oke. Jadi jangan, kalau bisa gak perlu nyantren. Gak perlu nyantren sekarang. Tapi dengar ilmu yang dipelajari, yang berawal dari pesantren. Karena pendidikan agama, coba bapak kan pernah kuliah kan? Coba Di SD belajar apa? Toharoh kan? Terus SMP? Toharoh lagi kan? SMA? Toharoh terus kan? Terus kuliah? Toharoh terus. Sampai tua toharoh terus. Gak selesai-selesai. Bener gak itu? Bener, itulah pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana bisa paham? Bagaimana bisa paham? Atas dasar itu, maka Pak Omay membuat di Jakarta ini kursus Tafhim Al-Quran. Dulu di Wali Songo di sini kelas Sabtu. Dulu, tapi enggak tahu kenapa ya, tiba-tiba bubaran gitu ya. Bubarannya itu gini, dulu itu. Banyak pesertanya itu. Dan satu-satunya pengajian Tafhim Al-Quran yang bisa suami istri adalah di Wali Songo dulu. Sekarang diambillah sama kelas Jalan Tawes, Raudhatul Jannah. Jadi bikin Tafhim Al-Quran. Pemahami Al-Quran ya secara tematik. Salat dalam Al-Qur'an, manusia dalam Al-Qur'an, Allah dalam Al-Qur'an, rukun iman dalam Al-Qur'an, politik dalam Al-Qur'an seterusnya. Sekarang itu sudah ada 8 paket. Sebanyak 10 buku. 10 buku ya? 10 11 ya. 1 2 3 4 5 A 5 B 6 A 6 B 7 8 ya, 10. Sudah 10 buku sekarang. Sekarang di Jakarta ada 24 kelas Jakarta. Namanya kursus Tafhim Al-Quran. Di Jakarta itu, Jakarta Timur ada di Tawes. Tiap hari Sabtu Jalan Tawes. Ya, Ramangun. Jalan Tawes nomor 29. Bukan. Terus di mana lagi ya? Di Jakarta Pusat di Taman Amir Hamzah ada, di Jalan Prambanan sini ada, terus di BI tiap hari Rabu. Ya, di mana? BI di masjid BI, iya masjid BI. Terus di Jakarta Selatan banyak. Jakarta Selatan itu di Jalan Arko Raya. Kemudian di Pondok Indah, di Bukit Golap ada, di Jalan Duta, Sekolah Duta ada, di Masjid Biru Pondok Indah ada, tiap hari Kamis. Terus lagi di mana ya? Taman Amir Hamzah, di kediamannya Prof. Nurul Akbar, Taman Amir Hamzah. Oke ya. Nah, masih persoalan umat ini. Bagaimana mau fid dunya hasanah, karena tadi lewat pendidikan kan. Nah, sementara pusaran MBT, MBT itu apa? Miskin, bodoh, terbelakang. Yang tadi kan. Lihat. Kalau ada dua orang miskin, siapa dua orang itu? Suami istri miskin. Anaknya mendadak kaya apa miskin lagi? Miskin lagi. Anaknya berapa anaknya? Berapa? Enggak, orang miskin anaknya berapa? Orang miskin itu udah miskin anaknya banyak, enggak ada mainan lain kan? Enggak, anggap saja sekarang berapa? Dua aja ya. Orang miskin punya anak dua. Miskin karena dia enggak bisa nyekolahin anak, akibatnya lahirlah yang bodohnya berapa tuh? Empat kan? Kenapa? Ibu bapaknya plus dua anaknya. Karena gak bisa nyekolahin kan? Jadi bodoh. Jadi sekarang miskin dua melahirkan empat plus miskin juga kan? Miskin dan bodoh, empat. Terus kan nanti yang empat itu yang dua kawin lagi. Iya, punya anak lagi kan? Punya anak, masing-masing dua lagi aja anggap aja. Terus jadi terbelakangnya berapa sekarang? 10. Generasi ketiga yang terbelakangnya 10. Jadi 2 miskin melahirkan 4 bodoh, 10 terbelakang. Terus nanti kan terbelakang, miskin, bodoh, terbelakang. Terus ke sini miskin lagi kan 20. Terus bodohnya berapa? 32. Terbelakangnya berapa? 48. Terus. Kalau lingkaran setan muternya ke situ. Kalau ini bukan pusaran. Kalau lingkaran setan itu dari sini ke sini lagi, ke sini lagi. Kalau ini enggak. Dari sini ke sini makin apa? Makin gede. Itulah problem umat Islam Indonesia. Miskin, bodoh, terbelakang, makin gede. Makanya aneh saya, sudah begitu berat itu problematika bangsa Indonesia itu, tapi yang jadi presiden berebut gitu ya, yang jadi anggota DPR berebut, nggak taunya memang nyari duit. Mudah-mudahan ya presiden yang sekarang tidak begitu, mudah-mudahan. Coba bayangkan, jadi begini kan. Nah, waktu zaman Pak Harto disadari begini kondisinya makin berat bangsa kita itu, maka dia punya program apa? Taskin. Apa Taskin? Pengentasan lewat Profesor Dr. Haryono Suyono, ya kan? Berhasil enggak? Jawab, berhasil enggak? Kok ragu, berhasil enggak? Kok belum? Orang udah lewat, berhasil enggak? Tidak. Bukan konsepnya, salah konsepnya secara Quran. Taskin itu mengentaskan kemiskinan. Orang miskin kalau dikasih beras, dipakainya kolain anak apa dimakan? Dimakan. Kalau dimakan, jadi anaknya pintar apa jadi kotoran? Ayo. Karena orang miskin dikasih konsumtif, kasih makan, nggak selesai. Orang miskin dikasih lagi, makan lagi, habis lagi, habis lagi. Harusnya kalau menurut Islam bukan taskin harusnya. Menurut Islam nih harus tasdoh. Apa tasdoh? Pengentasan kebodohan. Caranya gimana? Caranya anak dua orang anak miskin yang dua tadi tidak jadi empat bodoh, diambil sama orang apa? Orang kaya, disekolahkan. Kenapa? Nggak dikasih? Oon. Udah dia nggak mau nyekolahin anak, nggak mampu. Disekolahin orang, nggak mau. Ya terserah. Apapun alasannya. Banyak orang miskin yang gengsot kan? Iya. Anaknya udah betah aja miskin. Iya. Enggak, ini serius, ini bukan masalah bercanda. Ini agama ini, agama dan bencana umat. Kalau umat tidak bergerak, orang kaya tidak peduli kepada yang miskin, maka almaskanah terus. Itu bencana, kata Allah. Almasnya terus, makin gede. Mau dibiarkan? Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mau enggak kita rubah ini, pola ini? Rubah. Kalau bapak ibu tidak menjadi orang kaya, kebetulan memang nasibnya juga turunan apa ya, nasib bawaan orok dari dunia miskin, miskin lagi udah, tapi bapak tidak berarti harus tidak berjuang. Mau gak jadi perantara? Sekarang hubungi orang kaya, sampaikan saya punya program ini, terus cari lewat apa? Lewat masjid yang paling pas. Masjid yang gampang adalah masjid, dan saya sudah lakukan ini, bukan konsep-konsep omong kosong ini. Masjid sekarang, masjid di lingkungan itu didata jamaahnya. Syukur-syukur masjid punya database. Gimana? Ada berapa orang kaya di situ? Ya, terus udah gitu apa? Ajukan. Masjid punya program, masjid sebagai jembatan umat punya program ingin menyantuni kaum duafa di lingkungan. Apakah Anda bersedia jadi donatur tetap? Mohon ditandatangani surat perintah. Disiapkan formulirnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya jamaah masjid titik-titik menyatakan bersedia menjadi donatur tetap untuk masjid untuk kepentingan pendidikan kaum duafa. Tanda tangan. Terus, nah, kumpulkan itu saat kumpulkan. Ada yang 10 ribu, ada 50 ribu. Dari masjid dikelola. Sekarang data orang miskin yang perlu sekolah. Udah. Sekolahin itu. Bapak tahu enggak? Saya lakukan itu sudah 12 tahun. Bapak tahu enggak? Saya bawa daftarnya nih. Kenapa? Iya. Bapak mainnya, ibunya mainnya masjid melulu. Masuk ke kantor. Bapak tahu enggak? Nih, daftar anak asuh. Tapi kalau saya bukan begitu bentuknya. Di samping itu juga dilakukan di masjid. Saya apa caranya? Tawarkan kepada jamaah-jamaah ini. Bapak, sholatnya. Sholat yang benar punya peduli kepada kaum duafa. Sholat yang salah enggak peduli kepada kaum duafa. Oh, sholat yang tidak peduli kaum duafa, fawailul neraka wel. Mau enggak sholat tapi neraka wel? Enggak mau Pak Ustadz. Oke. Kalau gitu isi daftar ini. Yuk.